untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau sanjungan dari manusia. Ria diambil dari kata ro'a yuro'i ria'an wa muro'atan. Sebagaimana jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Ria adalah melakukan amalan dalam rangka mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia. Dan kalau yang kaitan dengan sesuatu yang didengar, maka disebut dengan as-sum'ah. Ria ada yang merupakan syirik akbar dan ada yang merupakan syirik asghar. Di antara ria yang merupakan syirik akbar, bila seorang melakukannya maka dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Yang pertama adalah bila seseorang masuk ke dalam din ini riaan, dalam rangka ria, dalam rangka supaya dianggap oleh manusia sebagai orang muslim, padahal dia pada hakikatnya bukan bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak orang-orang dalam rangka menipu manusia, mereka pura-pura masuk Islam supaya dianggap muslim oleh kaum muslimin, sehingga dia bisa melakukan pengerusakan di barisan kaum muslimin. Itu adalah masuk Islam atas dasar riya. Seperti orang-orang munafik, mereka ketika masuk ke dalam Islam, ketika mereka ikrar dua kalimat syahadat, bukan atas dasar kejujuran dari hati mereka. Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Di sini orang-orang munafik ketika bersyahadat, mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya dianggap sebagai kaum muslimin karena mereka hidup di tengah kaum muslimin. Maka mereka masuk Islam di sini secara zahir dia muslim, tapi di hadapan Allah adalah apa? Orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Allah juga mengatakan tentang orang-orang Yahudi yang berpesan kepada sesama mereka untuk apa? Untuk pura-pura masuk Islam, kemudian setelah itu melakukan kekafiran. Allah mengatakan, "Wa qala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wa furu akhirahu la'allahum yarji'un." Sekelompok daripada ahli kitab mengatakan, "Aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar." Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di siang hari. Wakfuru akhirahu, dan kafirlah di akhir, maksudnya kemudian di akhir hari hendaklah kalian kafir dengan tujuan untuk menipu kaum muslimin. La'allahum yarji'un, supaya orang-orang mukmin itu kembali juga ke dalam kekafiran. Jadi mereka pura-pura masuk Islam untuk mengelabui kaum muslimin. Nah, orang semacam ini ketika melakukan masuk Islam atas dasar ria, dia adalah orang musyrik, orang kafir. Seandainya kaum muslimin tidak mengetahui tentang kebohongan mereka, tentunya menghukumi berdasarkan zahirnya. Akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semacam ini adalah orang-orang kafir. Itu yang pertama, ria yang merupakan syirik akbar. Kemudian yang merupakan syirik akbar juga macam ria adalah orang melakukan amal ibadah karena ria, karena pujian manusia, dalam amalan-amalan ibadah yang bila ditinggalkan merupakan kekafiran. Contohnya seperti sholat. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Karena Allah Rasulullah mengatakan, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat." Antara seorang dengan kekafiran dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat. Rasul juga mengatakan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batas atau perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Berarti meninggalkan salat adalah kekafiran, dan para sahabat pun telah ijma atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat fardu. Ketika seorang melakukan ibadah sholat, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah sholat lima waktu, bukan karena Allah, tapi karena riya, maka itu sama seperti orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat adalah orang kafir. Sehingga ketika orang melakukan amalan ibadah sholat karena riya, di mana dia tidak melakukan sholat itu kalau tidak ada manusia, tapi kalau ada manusia, ada kaum muslimin, dia melakukan sholat, maka perbuatan tersebut merupakan syirik akbar. Kenapa? Karena hakikat dia itu sama dengan orang yang tidak sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan orang yang apa melakukan riya di dalamnya. Jadi orang yang sholat seperti orang-orang munafik, mereka sholat ketika apa? Ketika siang hari. Ketika sholat zuhur, asar, mereka sholat bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena kelihatan oleh kaum muslimin. Karena dahulu masjid tidak ada, lentera tidak ada, listrik. Mereka ketika malam hari sholat gelap. Makanya mereka kalau malam hari, mereka tidak datang sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Kalau siang hari mereka sholat supaya kelihatan sebagai orang Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asqalus salat alal munafiqin salatul isya wa salatul subhi walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam keduanya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Jadi orang-orang munafik karena salat isya dan salat subuh tidak kelihatan, ketika datang ke masjid siapa yang hadir tidak kelihatan, maka mereka tidak hadir. Berarti ketika siang hari salat zuhur, asar, maghrib masih kelihatan. Mereka datang itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena riya. Nah mereka itu apa? Orang kafir, orang musyrik, karena hakikat mereka itu sama dengan orang yang tidak sholat. Jadi orang melakukan amalan karena riya, bila amalan tersebut, bila ditinggalkannya merupakan kekafiran, maka ketika melakukannya atas dasar riya, maka riyanya itu merupakan syirik akbar. Seperti tadi, sholat meninggalkannya adalah kekafiran. Ketika orang melakukannya atas dasar riya, maka dia apa? Dia adalah orang kafir. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sini. Alladzina hum yuraun. Itu orang-orang yang riya, ingin dilihat ketika salatnya. Kemudian juga orang-orang semacam ini pada zaman sekarang banyak sekali. Seperti kalau musim pemilu, musim pemilihan para apa togut, orang-orang togut itu supaya kelihatan sebagai orang Islam, mereka pura-pura apa? Mereka sholat, naik haji, bukan karena Allah, tapi supaya apa? Supaya dianggap sebagai orang Islam oleh kaum muslimin yang awam, yang tidak paham tentang mereka. Jadi mereka sholatnya itu bukan apa? Bukan karena Allah, tapi apa? Siasatan, sholat politik untuk apa? Mencari massa. Kalau masuk ke daerah yang di situ kantong-kantong kaum muslimin, mereka apa? Dengan penampilan pakai kopiah, pakai baju koko, mereka rajin datang ke masjid, mereka mendatangi pesantren-pesantren. Jadi mereka apa? Riya. Itu semua bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari nama, menggunakan din ini untuk kepentingan apa? Dunia mereka. Kemudian juga termasuk riya yang merupakan syirik akbar adalah orang yang mayoritas amalannya itu karena riya. Mayoritas amalannya itu karena riya. Dalam arti dia beramal kadang karena Allah, akan tapi mayoritasnya itu lebih dominannya adalah riya karena manusia. Mereka adalah orang-orang macam orang-orang munafik juga. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Bila mereka bangkit sholat, maka mereka apa? Qamu kusala. bangkit sholat dalam keadaan malas-malasan. Jadi kaum kusala, mereka malas-malasan, mereka supaya dilihat oleh ketika sholat pun apa mereka riya atas dasar riya. Jadi orang yang mayoritas amalannya adalah riya supaya dipuji oleh manusia, supaya dianggap oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga termasuk orang musyrik. Riyanya adalah syirik akbar. Seperti tadi fenomena zaman sekarang ketika apa orang ingin menduduki jabatan tertentu. Mereka apa? Musim-musiman, mereka rajin sholat. Mereka rajin ibadah. Padahal biasanya enggak pernah. Biasanya apa? Tidak pernah. Tapi ketika musim-musim tertentu mereka menggunakan sholat ini sebagai apa? Sebagai kendaraan politik mereka untuk meraih masa mendapatkan banyak suara dari kaum muslimin. Orang-orang sekuler mereka apa? Semacam ini. Jadi mereka menjadikan ibadah itu ibadah yang mestinya karena Allah itu untuk tujuan manusia, untuk tujuan politik mereka. Nah, orang semacam ini apa? Adalah orang kafir, orang musyrik. Ya, karena apa? Karena mayoritas amalannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tiga macam riya yang merupakan syirik akbar. Kemudian ada riya yang merupakan syirik asghar. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar, yaitu ar-riya. Riya macam apa yang merupakan syirik asghar? Yang pertama, seperti orang yang melakukan amalan dari dasarnya memang untuk mendapatkan pujian manusia. Dengan syarat, amalan ini bukan amalan yang bila ditinggalkan merupakan kekafiran. Seperti melakukan ibadah shaum sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah. Jadi amalan-amalan yang bila ditinggalkan itu bukan merupakan kekafiran. Ketika orang mengerjakannya untuk tujuan pujian manusia, berarti karena riya, maka ini adalah syirik asghar. Dan masuk di sini sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar ar-riya. Sebenarnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik asghar, yaitu apa? Ar-riya. Di antaranya tadi orang yang melakukan amalan karena dia, dengan syarat amalan ini bukan amalan yang bila ditinggalkannya merupakan kekafiran. Kalau amalan yang bila ditinggalkannya merupakan kekafiran, terus orang melakukan ibadah tersebut karena dia, tadi masuk dalam golongan syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal awalnya karena Allah. Melakukan amal ibadah karena Allah. Orang muslim maksudnya, orang muslim melakukan amalan ibadah karena Allah. Seperti salat sunnah, baca Al-Quran karena Allah, saum sunnah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tengah ibadah tersebut, di tengah sedang melaksanakan ibadah, muncul apa? Muncul riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Jadi munculnya itu bukan di awal. Di awal dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saum, ketika salat sunnah, dia karena Allah. Tapi di tengah-tengah umpamanya muncul orang, datang orang yang dia ingin dipuji oleh orang tersebut ketika dalam salat tersebut. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, bila dia berusaha untuk menghilangkan perasaan riya ini dari dirinya, dia berupaya keras untuk melenyapkan perasaan ingin dipuji dari dirinya ini, dia berusaha sekuat tenaga sampai hal itu hilang, maka munculnya riya di tengah amalan tersebut dan dengan upaya dia untuk melenyapkan riya tersebut tidak mengganggu atau tidak menggugurkan, tidak membatalkan pahala ibadah tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Sesungguhnya Allah menggugurkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Malam ta'mal bihi, selagi belum melakukan dengan anggota badan, atau takallam, atau belum berbicara. Jadi bisikan jiwa, kalau bisikan-bisikan yang buruk di dalam jiwa, bila di orang berupaya untuk melenyapkannya, maka itu tidak apa, tidak menggugurkan, tidak mengganggu keyakinan seseorang tersebut, tidak mengganggu ibadah orang tersebut. Karena tadi Rasul mengatakan Allah menggugurkan dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka, apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka selagi belum dibuktikan dengan anggota badan atau dengan ucapan perbuatan. Jadi bisikan jiwa selagi apa itu di walaupun itu buruk tapi kemudian dihadang dengan berupaya untuk melenyapkannya, itu tidak mempengaruhi ibadah seseorang. Adapun kalau seandainya perasaan riya ini yang muncul di tengah ibadah ini diikuti terus oleh orang tersebut sehingga berakibat pada ibadah, lanjutan ibadah tersebut, dia berupaya umpamanya untuk memperindahnya, memperbagusnya supaya dipuji oleh orang yang muncul tersebut, maka di sini ada perbedaan di antara para ulama, dan yang rajih adalah bahwa amal ibadah yang dia lakukan tersebut khusus kaitan dengan amalnya itu adalah apa, gugur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi dari Imam Muslim, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan amalan yang dia menyertakan yang lain bersamaku di dalamnya, berarti awalnya karena Allah, terus dia menyertakan selain Allah, maka apa? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutukan itu. Dalam hadis yang lain, nanti Allah akan memerintahkan orang tersebut di hari kiamat untuk meminta pahala kepada pihak yang dia riya karenanya. Jadi di sini orang yang beramal dalam amalan-amalan yang tadi yang bila ditinggalkan tidak menggugurkan keislaman, bila dia melakukannya karena Allah, kemudian muncul di tengah ibadah tersebut perasaan riya, bila dia menghadangnya dan lainnya maka tidak menjadi masalah, dan bila dia mengikutinya maka amalan tersebut adalah gugur. Amalan tersebut gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk syirik asghar. Karena beramal karena selain Allah adalah syirik asghar. Walaupun gambarannya adalah amal ibadah, tapi kalau karena riya justru mendapatkan syirik asghar. Syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Dan syirik asghar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mengekalkan di dalam api neraka. Karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya. Di sini ay yushraka bihi, an masdariyah, dan yushrik yushraka fi'il mudhari ditakwilkan dengan masdar. Takdirnya innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Artinya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya. Sedangkan syirkan adalah isim nakirah. Sebelumnya ada nafiyah, la. Sedangkan jumlah atau kalimat setelah isim nakirah itu memiliki makna umum. Berarti umum, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Walaupun ada perbedaan dalam hal bahwa syirik akbar mengeluarkan dari Islam, menghapuskan seluruh amalan, dan mengekalkan dalam api neraka, sedangkan syirik asghar tidak mengekalkan dalam api neraka, tidak menggugurkan seluruh amalan, hanya menggugurkan amalan yang muncul riya di dalamnya, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan perbedaannya dengan dosa maksiat biasa, bahwa syirik asghar itu tidak diampuni, sedangkan dosa-dosa yang lain ada kemungkinan untuk diampuni dengan masyiah Allah. Jadi syirik asghar akan mendapatkan sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mengekalkan atau tidak mengeluarkan atau tidak menghapuskan seluruh amalan ibadah orang tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, jama'ah jum'ah rahimakumullah. Tadi sudah jelaskan kaitan dengan riya, baik yang merupakan syirik akbar maupun syirik asghar. Dan tentunya ketika kita mengetahui hal ini, maka ini mendorong kita untuk selalu mengamati amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amal ibadah kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang muncul riya, kita berupaya untuk menolaknya. Dan tadi disebutkan bahwa kalau riya muncul di tengah amalan, orang muslim melakukan amalan di tengahnya muncul riya, dan kalau diikuti maka menggugurkan amalan tersebut, itu di dalam amalan-amalan yang sifatnya satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan seperti sholat. Itu ada satu kesatuan. Sholat sunnah satu kesatuan, shaum satu kesatuan, haji satu kesatuan. Tapi kalau bagaimana kalau dengan seperti mencari ilmu? Kadang orang mencari ilmu karena manusia. Itu juga riya kan? Nah bagaimana muncul riya umpamanya? Nah di sini mencari ilmu adalah amalan yang terpisah-pisah. Bahkan bisa jadi orang di awalnya bukan karena Allah. Tapi setelah paham, di tengah perjalanan mencari ilmu, akhirnya dia mengikhlaskan. Maka di sini apa? Yang tidak diterima itu adalah amalan yang sebelumnya. Adapun yang berikutnya butuh kepada tajdid an-niyah, memperbaharui niat. Makanya ada ucapan-ucapan salaf, bahwa kami dahulu mencari ilmu di awalnya karena dunia. Kemudian kami paham dan akhirnya kami memperbaharunya karena Allah. Jadi amalan-amalan yang sifatnya tidak satu kesatuan, dalam arti terputus antara satu dan yang lainnya, itu ketika muncul riya, baik di awal maupun di tengah, maka perlu apa? Tajdid an-niyah. Seperti orang di awal mencari ilmu bukan karena Allah, supaya mendapatkan ijazah, supaya dapat pekerjaan yang mendapatkan dunia dan yang lainnya. Itu bukan karena Allah, itu karena dunia. Kemudian setelah paham dalam mengkaji ilmu ini bahwa itu tidak boleh, itu menggugurkan amalan, hanya dia sadar, maka ketika seperti itu, maka dia harus memperbaharui niatnya supaya amalan pencarian ilmu sesudahnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tadi tergugur itu, syarat total itu kalau satu amalan yang merupakan satu kesatuan yang antara awal dan ujungnya itu saling berhubungan, berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Adapun yang bisa yang tidak saling berkaitan tapi masing-masing berdiri sendiri atau bisa dipisah-pisah, maka hanya menggugurkan amalan yang sebelumnya. Dan untuk selanjutnya harus diperbaharui niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة